Oke, yang terakhir buat Rina KDI ada satu tebang akhir sebuah slow, Mas Bro. Cerita ya. Yuk, masih bareng bersama GRG Sreng Bro. Thank you. Bunda. Terima kasih Remuk dan teman-teman semuanya yang sudah hadir. Matur sembah nuwun ya, tetap jaga damainya ya. Tiga lagu di session yang kedua, Mas.